Ojo nyong menungso seko sandangane trimolan tompo aku opo enenge tresno kunggo anakmu ra ono sing ngalahke kula nyuwun pangestu ben iso mulya uripe trimo awakku iki dadi mantumu nek kowe ora gelem manamu tak ajak mlayu mulih ning omah wis duwe anak telu kowe dadi isin karo tangga-tanggamu opo kaya ngono sing tok karepke opo kaya ngene sing tok pengenke ra ono untunge kowe ra ngeki restu kabeh kuwi iki kebahagiaane anakmu. Kira pelit apa to pikir duit metu saka silit waton lunggung ngebrok mengko metune duit wong urip enak ora mesti sugih bondo wong ra duwe bondo durung mesti rekoso sing penting gelem kerja sing penting gelem rimo insyaallah iso rezeki saka sing kuwasa. Mantung.